Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Sebelum kita mulai ya, kemarin mengenai syirik asghar, bersumpah dengan selain nama Allah hukumnya adalah syirik asghar. Di Fathur Rabbil Hamid, Syekh Al-Rajhi menyebutkan ya, di Fathur Rabbil Hamid, wa al-halif bighairi la syirik asghar, bersumpah dengan selain nama Allah itu syirik asghar, wa qad yakunu akbar, tapi terkadang jadi syirik akbar, fi halatin, ya, dalam berbagai keadaan. Al-ula yang pertama, idha halafalahu ala wajhit ta'zim kata'zimin lahi, apabila dia bersumpah dengan selain nama Allah tadi tapi dengan mengagungkan, seperti dia mengagungkan Allah. Semisal seorang bersumpah dengan nama Rasulullah, demi Rasulullah, dia mengagungkan Rasulullah seperti dia mengagungkan Allah, maka jadi syirik akbar. Yang kedua, idha'taqada tasmiyatahu billah. Nah, yang kedua, yang dia jadikan sumpah tadi Rasulullah, misalkan demi Rasulullah, apabila dia meyakini ini setara dengan Allah, demi Rasulullah, maka dia kufur, syirik akbar. Yang ketiga, idza halafa bihi wa taqada annahu yastahiqqu syai'an minal ibadah, apabila dia bersumpah dengan nama selain Allah tadi, misalkan tadi apa, demi Rasulullah, dan dia meyakini bahwasanya Rasulullah berhak mendapatkan ibadah, maka dia kufur akbar, syirik akbar, tidak jadi syirik asghar. Ya, man halafa lighairillahi faqad asyrak, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah maka dia berbuat syirik, kaidah umumnya memang betul syirik asghar. Tapi kalau jatuh ketiga keadaan tadi, yaitu dia mengagungkan seperti pengagungan Allah, ini yang pertama. Yang kedua, dia meyakini kesetaraan antara dia dengan Allah, misalkan dia bersumpah demi Rasulullah begitu, sama dengan Allah, atau dia meyakini Rasulullah atau siapapun yang dia jadikan sumpah itu berhak mendapatkan ibadah, maka dia kufur. Nah, sekarang kita masuk halaman 86, wabil jumlah. Ya. Rizki itu bagaimana? Itu kan ada buku Qasusji. Ya. Ada buku Qasusji, bawa. Oh, Pak Arum. Enggak, Pak Arum udah pakai yang Fikih Syafi'i ya, Pak? Ah, gantian Pak ya, Pak Arum Fikih Syafi'i, siapa? Rizki yang itu Ifadatul Mustafid nanti. Ya. Hah? Oh, punya Bapak. Mana kata antum punya Pak Arum? Sebagian. Yang Ifadatul Mustafid di mana? Pasti pakai Pak Arum, orang beli sendiri juga. Pak Arum mau diminta. Hah? Apa? Buku yang lain ya, yang Ifadatul Mustafid ana tanya. Brandy belum makan ente. Hah? Apa? Ada Brandy. Bisa minta tolong enggak ambilin tuh satu? Atau kalau antum sendiri ngambil, ada kuncinya enggak? Tapi taruh di mana? Lemari. Ambilin dah. Biar dimanfaatin. Ya, kan beli untuk dimanfaatin, bukan buat dipajang. Qala rahimallahu taala. Ya, perhatikan, kita baca dulu matannya. Wabil jumlah, fal ibadatu al-madhkuratu fi qawlihi ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hiya sujud wa tawakkul wal inabah wa taqwa wal khasyah wa taubah wan nadhar wal halif wat tasbih wat takbir wat tahlil wat tahmid wal istighfar wal halqu ra'si khudu'an wa ta'abbudan wa du'a kullu dhalika haqqun lillahi ta'ala. Maka ya, kesimpulannya ibadah yang disebutkan itu untuk Allah Ta'ala, pada ibadah yang disebutkan pada iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami beribadah ya Allah. Nah, ibadah yang disebutkan di ayat ini itu adalah sujud, masuk juga kemarin rukuk ya, dan juga inhina, membongkokkan badan, seperti orang Jepang itu haram kata Syekh Shalih Al-Fauzan ya, membongkokkan badan itu enggak boleh, enggak boleh, karena dilarang oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh Anas bin Malik, apakah boleh membungkukkan badan? ya, ketika Anas bin Malik bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, ya, ya Rasulullah, ayanhani ba'duna li ba'din, qala la, apakah boleh sebagian kami membungkukkan kepada sebagian yang lain? Masuk sungkem di sini, sungkem-sungkem pada orang tua tidak boleh membungkukkan badan. Itu sungkem apalagi, bukan cuma membungkukkan badan, ah, apalagi itu, ya, ya kalau cium tangan beda. Nah itu masih dalam tahap urf lah, ya, memang urf seperti itu. Nah, ini yang membungkukkan seperti orang Jepang, ya, yang kayak ruku, sungkem yang sampai nunduk-nunduk ke bawah, nah, itu tidak boleh. Ya, nah kemudian tawakal, inabah, kembali kepada Allah. Ya, kemudian mana lagi tadi? Ya, nah nggak jadi ahli PDF lagi antum, ahli kitab. Ahli kitab kan, oh, sahib kitab, ahli kitab. Mana lagi tadi? Takwa, khasyah, takut, taubah, nadar, bernadar, bersumpah, tasbih, takbir, tahlil, tahmid, istighfar, halqu ra'si, mencukur kepala, khudu'an wa ta'budan, karena ketundukan dan beribadah di waktu umrah dan haji, wa du'a, wa kullu dzalika haqqun lillah, haqqullahi ta'ala. Semuanya itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya. Wa fi musnadil imami Ahmada, dan dalam musnad Imam Ahmad, anna rajulan utiya bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ada seseorang yang dihadapkan kepada Nabi. Dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqad adnaba dzanban. Dia telah melakukan suatu dosa. Falamma waqafa baina yadayhi, tatkala orang tersebut sudah berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, Allahumma inni atubu ilaik wala atubu ila Muhammadin. Wah, di depan Nabi dia ngomong begitu. Seolah-olah berani, ya. Tapi benar. Benar ini. Ya Allah, aku bertobat padamu, tapi aku tidak bertobat kepada Muhammad. Benar enggak? Benar. Ini mentakrir tauhid ini. Karena taubat adalah ibadah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, arafal haqqa li ahli. Orang ini mengetahui yang hak diperuntukkan kepada pemiliknya, mengetahui ibadah. Akhrajul Hakim, dikeluarkan Imam Hakim dari hadis, dan dengan min hadisil Hasan Anil Aswad, dari hadisnya Al Hasan dari Al Aswad Ibn Sari', dan dia mengatakan hadisun sahihun, hadis ini sahih. Nah, dibaca syarahnya di sini. Nah, coba Syekh Rizki. Asrul ibadah lillahi azza wa jalla yufidu butlana yufidu butlana ibadati ma siwahu wa hadhihi al-ayatu fiha ma'na la ilaha illallah li annaha tatadammanu an-nafya wa ithbat alladhi tadammanathu la ilaha illallah iyyaka na'budu hadza ma'nahu nafyu ibadati amma siwallahi 'azza wa jalla bi anna taqdimal ma'muli yufidu al-hasra kama hiya qa'idatu 'inda ahli al-lughah fal ma'mulu huna iyyaka wal 'amilu na'budu fa taqdimul ma'muli 'ala al-'amili yufidu al-hasra ay hasra ibadati fillahi 'azza wa jalla wa qutlanu ibadati ma siwahu wa hadha wa ma'na la ilaha illallah tamaman baqiya an na'rifa ma hiya ibadatu al ibadatu fil asli adullu wal khudu'u ma'al mahabbati fa hadha aslul ibadati wa kama qala al imamu ibnu qayyim rahimahullahu fi nuniyati wa ibadatu rahman ibadatu kubbihi ma'adhu li'abidihi huma qutbani wa alaihima falakar ibadah falaku. Falaku, bukan falaka, itu falak. Falak, ilmu falak kita kenal, orbit. Wa alaihima falakul ibadah da'iru madarun madaro. Madaro. Daro itu fi'il. Putar ya. Madaro hatta qamatil kutbana ya. Kutbani. Kutbani. Musanna. Terus. Wa madaruhu. Madaruhu. Wa madaruhu bil amri amru rasulihi la bil hawa wa nafsi wa syaitani. Fa aslu ibadati wal mahabbatu ma'a dhulli wal khudu'i fa huma kutubal ibadati fal ibadatu kulluha taduru ala hadaini kal falaki alladhi yaduru ala al kutubi wa anwa'u ibadati kathiratun fa kullu ma syara'ahu Allahu subhanahu wa ta'ala min al aqwali wal af'ali wal i'tiqadati wal niyyati fa huwa ibadatun. Hasbuk, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fi qawlihi ta'ala iyyaka na'budu. Pada firman Allah Ta'ala iyyaka na'budu hasrun lil ibadati lillah. Ini adalah pembatasan. Pembatasan peribadatan itu hanya diperuntukkan untuk Allah. Lihat, iyyaka itu maf'ul muqaddam. Dia ma'mul. Amilnya mana fi'il na'bud. Dia diganti dengan domir munfasil. Ya, diganti dengan domir munfasil. Karena enggak boleh kalau sesuatu yang memungkinkan untuk disambungkan dengan domir muttasil diganti dengan munfasil, enggak boleh, kecuali dia mesti didahulukan, ditakdim. Nah, kalau ditakdim memberikan faedah, memberikan makna baru, yaitu hasr, pembatasan. Yufidu butlana ibadati masiwah, yaitu memberikan faedah batilnya peribadatan selain Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau, hanya-hanya, enggak ada yang lain. Na'budu, kami beribadah. Wa hadhil ayatu fiha makna la ilaha illallah. Dan ayat inilah makna la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Li'anna tatadammanu an-nafya wal isbat. Karena ayat ini mengandung penafian. Segala yang diibadahi selain Allah dinafikan, wal isbat, penetapan yang diibadahi hanya Allah. Alladzi tadammanathu la ilaha illallah. Inilah yang terkandung dalam makna kalimat la ilaha illallah. Kemudian iyyaka na'budu hadza ma'nahu nafyul ibadati amma siwallahi. Nah, ini maknanya adalah menafikan ibadah dari selain Allah. Di anna taqdimal ma'muli, karena mendahulukan ma'mul, iyyaka maf'ul bih itu yufidul hasra, memberikan faedah hasr, pembatasan. Kama hiyal qa'idatu inda ahli lughah, sebagaimana ini kaidah yang sudah diketahui dari ahli bahasa. Maka makmulnya di sini iyyaka, amilnya na'budu. Maka takdim, didahulukannya makmul, objek, alal amil, daripada amilnya, itu memberikan faedah hasr. Apa maksudnya hasrul ibadati billah azza wajal? Yaitu pembatasan ibadah itu hanya kepada Allah. Wa butlanu ibadati ma siwa, dan batilnya ibadah kepada selain Allah. Hadza makna la ilaha illallah. Tamaman, secara sempurna. Ya, bagi an na'rifa ma hiya al ibadah. Nah, tersisa sekarang soal apakah kita sudah mengetahui apa itu ibadah? Ibadah adalah dalam asalnya adalah ketundukan, kerendahan diri, ketundukan disertai dengan mahabbah, kecintaan. Inilah pokok ibadah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim di kitab beliau An-Nuniyah. Ibadatul Rahmani ghayatul hubbihi, hamba Allah yang Maha Rahman adalah yang sangat besar cintanya, sangat dalam cintanya kepada Allah. Ma'adzulli abidihi, disertai dengan kerendahan diri hambanya. Huma kutbani, itulah keduanya, ya, dua kutubnya. Kutbani, dua kutubnya, yaitu apa? Yaitu kecintaan yang besar dan kerendahan diri. Alaihima falakul ibadati da'iru. Di atas keduanya lah ini, di atas kecintaan dan kerendahan diri, falak orbit ibadah da'iru. Dia berotasi, dia beredar. Madara hatta qamatil khutbani. Selama dia masih berputar, berotasi dua kutub tersebut, ya, hingga tegaklah dua kutub tadi. Madaruhu bil amri madaruhu, dan porosnya adalah dengan perintah. Perintah apa? Perintah Rasulnya. La bin nahi wala bil hawa wan nafsi wa syaitani. Bukan perintahnya dengan hawa nafsu, dengan setan, dengan apa, hawa, dengan hawa nafsu, dengan, dan juga dengan, bukan juga dengan setan. Maka pokok ibadah adalah mahabbah yang disertai dengan ketundukan dan kerendahan diri. Hum fahuma kutba, itu kutba nasinya, cuman karena didirupakan nunnya dibuang. Maka keduanya adalah dua kutub ibadah. Maka ibadah semuanya itu berotasi kepada dua falak ini, dua orbit ini, yang berotasi kepada kutub, ya, kepada kutub. Wa anwa'ul ibadah katsiratun. Nah, sebut jenis-jenis ibadah itu sangat banyak sekali. Fa kullu ma syara'a Allahu, maka segala yang Allah Azza wa Jalla syariatkan berupa ucapan maupun perbuatan, wal i'tiqadat maupun keyakinan, wan niat maupun niat, semuanya adalah ibadah. Nah, berikutnya Akbar. Minal akwali wal amali al bautinati wal zahirati. Al zahiratu ala al jawarihi wa ala lisani, wal bautinatu fil qulubi minal khawfi wal rabbati wal rahbati wal khasyati wal inabati wal tawakkuli. Wa hadihi fil qulubi. Wa amma sholati wal ruku'i. Wa amma sholatu wal ruku'u wal dhabhu wal hajju wal sa'iru al-a'mali wa zakatu wa sadaqatu wa bil-walidaini wa silatul arhami fa hadhihi a'malun zahiratun minha ma huwa 'ala lisani kat tasbihi wa tahlili wa takbiri wa 'ala jawarihi fi sholati wa siyami wa haji wa umrati wa dhabhi wa nadri wa ghairi dhalika fa jami'u anwa'il ibadati al-zahirati wa batinati la yastah la yastahiquha illa Allahu azza wa jalla. Fa man sarafa minha shay'an li ghayrillahi fa huwa musyrikun. Asyirku al-akbaru li'annahu abadu abada. Li'annahu abada ghayrallahi. Nah. Maka berikutnya, oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyatakan, apa itu ibadah? Ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah, sebuah nama yang mencakup segala apa yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi, baik berupa penuturan, perbuatan yang batinah yang tidak nampak maupun yang zahirah maupun yang nampak. Ini ada di Risalah Al-Ubudiyah ya. Zahirah, nah sekarang perbuatan, ucapan yang zahirah itu apa? Alal jawari, anggota badan atau lewat lisan. Ya, wal batinah yang tidak nampak itu apa? Perbuatan maupun ucapan. Ya, kulub, fil kulub, yaitu yang ada di kolbu, semisal takut, harap, rohbah, ya, takut juga, khasyah, ya. Kemudian inabah, kembali tawakkul. Ini semua ada di ibadah. Hadhihi fil kulub, ini ibadah. Semua. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kan begitu kan? Ibadah itu inabah, rujuk. Ya, inabah, rujuk. Kemudian mana lagi kata beliau? Adapun sholat, ruku, menyembelih, haji dan seluruh ibadah yang lainnya, ya, dan seluruh ibadah dan zakat, sedekah, berbakti kepada kedua orang tua, silaturahmi, maka ini adalah amal-amal yang zahir, yang nampak. Ya. Kemudian minha ma huwa 'ala lisan, semisal yang lewat lisan, semisal tasbih, tahlil, takbir, ya, atau 'alal jawari, semisal sholat, siam, puasa, haji, umrah, menyembelih, nadar dan yang lainnya. Maka seluruh jenis-jenis ibadah yang nampak ini maupun yang tidak nampak, itulah yastahiquha illallahu. Tidak boleh diperuntukkan, tidak ada yang berhak mendapatkannya kecuali hanya Allah. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah faqad musyrik, fa huwa musyrikun. Maka barang siapa yang memalingkan sedikit saja dari segala jenis ibadah tadi, maka dia adalah musyrik, ya. Maka dia adalah musyrik. Syirkul akbar, syirik akbar. Kenapa? Karena dia beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, iya dan billah. Ya. Kemudian masih lanjut Akbar. Wa ta'atillahi wa hadha yakunu fil nusuki fi haji wa umrati. Qala ta'ala muhallimina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma fir lil muhallimin salasa maratin. Wa qala fil rabi'ati walil muqassirina fa halaqu ra'si fi musuki ibadatun lillahi subhanahu wa ta'ala walladhi yahliqu ra'sahu lis-sunami aw ma yu'azzimuhu dunallahi fa hadha syirkun lillahi kama yahliqu musyrikuna ru'usahum 'indal asnami wa 'indal quburi wa 'indal adhihati wa hadha syirkun lillahi. Berikutnya cukur rambut, memotong rambut, ketundukan, disertai dengan ketundukan dan beribadah. Maka memotong rambut, dia menjadi ibadah apabila ditujukan untuk melaksanakan perintah Allah dan ketaatan pada Allah. Nah ini pada kondisi apa nusuk, pada ibadah haji dan umroh, manasik haji dan umroh. Ya, semisal firman Allah Ta'ala, muhallikina ru'usakum, muqassirina la takhafun. Ya, muhallikin. Ya, itu orang-orang yang muhallik itu menggundul pelontos kepala kalian, dan cukur kalau muqassir memendekkan, potong pendek. La takhafun. Ya, kalian tidaklah khawatir. Nabi SAW bersabda, ya Allah ampunilah orang-orang yang menggundul kepalanya, ya, ketika haji atau umrah 3 kali. Baru ketika Nabi ditanya, wal muqassirin ya Rasulullah. Nabi ditanya, Allahumma aghfiril muhallikin wal muqassirin ya Rasulullah. Nabi masih doa lagi, Allahumma aghfiril muhallikin wal muqassirin ya Rasulullah. Baru yang keempat, sampai ketiga kali baru Allah walil muqassirin. Untuk orang-orang yang motong pendek. Maka memotong rambut ketika manasik haji itu adalah ibadah pada Allah. Dan orang-orang yang memotong rambutnya untuk berhala atau yang diagungkan selain Allah, maka ini syirik kepada Allah. Ya, tapi kalau potong rambut cuma karena kenapa? Oh, ini peraturan kerja sekolah. Ya, enggak ada di situ ibadah, enggak ada ta'zim, ya. Itu enggak ada masalah. Kayak kita sehari-hari, ya. Potong rambut. Kama yahlikul musyrikun ru'usahum, sebagaimana kaum musyrikun memotong rambut mereka untuk berhala mereka, untuk kuburan mereka atau kuburan keramat mereka, ini ada syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ya, dibaca di sini ya, Mas Bowo. Allahumma inni atubu ilaik. Ini seseorang ya yang berbuat dosa dibawa kepada Nabi, ya Allah aku bertobat pada Engkau, aku tidak bertobat pada Muhammad. Masyaallah sallallahu alaihi wasallam. Ayo Mas Bowo baca. Ini dulu dia berdoa, ya Allah aku bertobat pada Engkau, itu kepada Allah, aku tidak bertobat pada Muhammad SAW. Maka taubat adalah ibadah, ya. Taubat adalah ibadah. Nah, tapi kalau dia bertobat tujuannya untuk selain Allah, ya syirik. Nah, semisal taubatnya seorang murid sufi terhadap syekhnya, wahai syekh tarekatnya, saya taubat syekh, syirik. Taubatnya seorang sufi kepada syekhnya, syirik. Nasrani kepada, ya, orang Nasrani taubatnya itu kepada saya, pastor, ada pengakuan dosa. Syirik, sufi juga begitu. Sufi juga begitu. Maka ini syirik, syirik akbar. Ya, makanya ini tobat adalah ibadah. Wal istighfar adalah ibadah. La takunu lil makhluk, tidak boleh diperuntukkan untuk makhluk. Nabi sallallahu alaihi wasallam sawabahu ala hada, membenarkan orang ini. Ya, beliau bersabda, arafal haqqa li ahli. Orang ini mengetahui kebenaran, mengetahui hak yang ibadah itu hanya diperuntukkan li ahlihi, hanya kepada yang berhaknya, yaitu Allah. Maka Allah lah dia ahlul ibadah, yang berhak mendapatkan ibadah. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Berikutnya di matan ya. Qala wa amal musyrik fil iba fil iradat wa niyati fa huwa al bahru alladhi la sahila lahu. Kemudian adapun syirik dalam iradat, dalam kehendak dan niat, maka itu adalah seperti lautan yang tidak ada sahil, tidak ada tepi, tidak ada tepi baginya. Nah, lanjut lagi bawa. Syirik pada iradah dan niat itu seperti lautan yang tidak ada tepinya. Nah, ini dinamakan dengan riya, yaitu syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Kenapa? Karena dia terdapat di kalbu yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Maka inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW menimpa sahabat-sahabatnya, menimpa umat. Maka beliau bersabda, sesungguhnya yang aku khawatirkan, yang lebih aku khawatirkan, ya, inna akhwafa ma akhafu alaikum. Ya, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa, dari apa yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik asghar. Ya, mereka, para sahabat berkata, apa itu syirik asghar wahai Rasulullah? Maka Nabi bersabda, riya. Dalam riwayat yang lain, maukah aku kabarkan pada kalian, ya, yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada Masih. Masih di sini maksudnya Dajjal. Indi menurutku, wah ini ngeri nih, ada sesuatu yang lebih mengerikan dari Dajjal. Qalu bala, maka para sahabat, mau ya Rasulullah, kata sahabat. Maka Nabi bersabda, itu syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Dijelaskan oleh Rasulullah, yakumar rajul, ya malu limakanin rajul. Itu seorang, ya, dia berdiri, berdiri, dia beramal, ya limakanin rajul, karena kedudukan orang lain, ingin dilihat orang lain. Ya, syirik akbar, karena syirik akbar itu tidak mungkin muncul berasal dari seorang muslim. Ya. Maka di antara syirik asghar dan syirik khafi itu terkadang muncul dari seorang muslim. Kalau syirik akbar enggak. Kalau syirik akbar dilakukan ya bukan muslim lagi. Tapi kalau syirik asghar iya. Maka dikhawatirkan menimpa muslim dari riya. Yaitu seorang dia berdiri yusalli dia mengerjakan salat wujammila kemudian dia memperbagus salatnya, memperindah salatnya. Kenapa? Lima yara min nadari rajulin ilaih, karena ada orang lain yang melihatnya. Ya enggak, calon mertua, calon abang ipar, calon bos, calon atasan dan yang lain. Hah? Allahu musta'an. Allahumma hasib naisaban yasir. Hadar riya, ini semua riya. Dia memperbagus sholatnya. Kenapa? Supaya ada orang lain melihat dia. Ya, maka ini dianggap sebagai sebuah syirik khafi di kalbu. Itu seorang sholat dan kita enggak tahu dia gimana. Lakin Allah ya'lamu ma fi qalbi. Namun Allah mengetahui apa yang ada di kalbunya. Ya, dia ingin memperlihatkan sholat dia. Maka riya membatalkan amal. Alladhi khalatahu, yang mencampuri amal tersebut, membatalkan sholat, ya, membatalkan sedekah, membatalkan pahalanya, ya, membatalkan pahalanya. Adapun batal zat sholatnya, kata para fuqaha, tidak. Dia sudah menunaikan rukun syaratnya, sholatnya riya, sholatnya ingin karena ada, oh misalkan nih, Saul punya kakak perempuan kan, wah kita sholatnya kita antum lah, ya, siapa tuh yang ngincer kakaknya Saul? Saipul, ente pul, hati-hati pul. Sholat depan Saumul dibagus-bagusin sholatnya, biar kata Saumul, ini dia abang ipar nih. Sholatnya sah, zuhur misalkan. Nah, sholatnya nggak perlu diulang, cukup bertobat begitu. Nah, kata para ulama di antara Syekh Shalih Al-Fauzan di Ifadatul Mustafid, I'anatul Mustafid, syarah kitab Tauhid. Nah, kadar batalnya itu gimana? Tergantung kadar riaknya. Nah, terus terkadang orang ria itu awalnya gak ria, ikhlas, ya gak? Lagi sholat, ikhlas. Nah, 4 rakaat. 2 rakaat ria, ya kan? Wah, ini keren ya kalau aneh bacanya yang kayak begini. Ria. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, sebagian ulama menyatakan dia tetap diberi ganjaran sesuai dengan kadar ikhlas dia, yang 2 rakaat. Yang 2 rakaat gak dapat. Begitu. Ngerti gak di sini? Nah, jadi sholat 4 rakaat, 2 rakaat ikhlas, 2 rakaat riya. Dia dapat diganjar. Allah gak menyanyikan amal kita. Dia diganjar yang 2 rakaat. Nah, nanti diadab yang 2 rakaat. Iya kan billah. Ini kalau misalkan haji umroh tuh ya, selfie-selfie itu bahaya. Ya, selfie-selfie kayak gitu. Bahaya. Tawa. Apa? Memang kita ini pengen gitu ya. Wa inna nafsa la amaratun bisu, itu memang betul tuh jiwa itu. Saya pernah bertanya langsung ya ke Syekh Abdurrahman Al-Mar'i rahimahullah. Syekh waktu itu Allahu musta'an ya. Waktu itu saya tanya Syekh, ini kalau kita cuma ngabarin sih, Dulu kan musimnya BlackBerry ya. Kalau bikin status BlackBerry, add misalkan Musdalifah. Alasannya biar keluarga tahu, biar keluarga enggak cemas. Kata sih, kalau memang nanti seperti itu untuk keluarga tahu, maka enggak masalah. Cuma ya hanya tapi bercampur, nah lebih baik lebih baik japri, apa bahasanya, apa hubungin secara pribadi, nah japri ya, japri antum Pak Habib lagi umroh, japri ke istri pertama, anda lagi di Musdalifah, japri ke istri kedua, anda lagi di Musdalifah di Arafah, japri ke istri keempat lagi di Arafah, nah itu enggak masalah. Misalkan japri, contoh doang Pak Habib, contoh aja antum udah pesimis. Ya Allah, baru contoh aja pesimis, gimana dia ini, ah payah dah. Mimpi kata dia. Ya kan, Mas Nur seneng kan. Mana lagi tadi? Parah deh. Baru maaf Pak Harum ya. Aduh, ada aki-aki ini jadi malu kita. Jadi gak bebas dah. Masya Allah. Maafin Pak Harum ya. Pak Harum mudanya kayak gini kan. Aduh. Besok jahil lah ada Pak Harum. Soalnya masih punya anak gadis katanya. Ria. Jaimnya ria. Masih SMP ya Pak? Ada yang gede mul, cowok. Aduh pancau antum. Mana lagi tadi? Ria mul, oh, baru dia pelajari mul. Mana lagi tadi? Tuh kan hilang dah. Nah, mana sekarang? Mana? Enggak kelihatan ana. Fa yubtilu salawatul shadaqat wa yubtilu amal ala khalatahu illa idza taba minhu. Kecuali jika dia bertobat, ya. Bertobat. Wa raja'anhu, dan kembali dari rujuk dia. Wa akhlasal amal lillah, dan dia ikhlas. Enggak, karena menjaga amal ini berat. Di awal-awal ikhlas, sampai setahun ikhlas, sampai 10 tahun ikhlas, 20 tahun kemudian mungkin. Kalau karena enggak ada-ada tuh, enggak jadi tuh masjid. Mungkin 20 tahun. Ini menjaga berat ini ikhlas ini. Karena dikabarkan dalam hadis yang sahih bahwasanya di dunia ada seorang itu dikenal ikhlas, mujahid, ya, muhsinin, kemudian pembaca Quran. Di dunia dikenal ikhlas disebutkan. Ya. Waqad qila, kamu sudah mendapatkannya di dunia, kamu baca Quran ingin disebut sebagai qori, ingin disebut sebagai orang dermawan. Di dunia dia dapat. Kamu ingin disebut sebagai mujahid. Di dunia dapatkan. Wah, kadapta, kau berdusta. Nah, di dunia dia dapat. Artinya enggak ada yang tahu gitu. Allah musta. Ini berat ini. Fa inna Allah yatubu alaih, maka Allah akan memberikan taubat padanya. Ini khatirun jiddan, sangat berbahaya sekali. Dan sedikit sekali yang selamat darinya, kecuali yang Allah selamatkan. Nah, ini berarti minta selamat ini pada Allah. Ya, jadi manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam beribadah itu, setelah ibadah itu beristighfar terus, minta kepada Allah, Allahumma taqabbal minna. Makanya para sahabat dulu selepas Ramadan mereka 6 bulan nangis. Kenapa? Minta diterima. Ya, Nabi aja doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini minta amalnya diterima. Dan dalam hadis, syirik khafi itu seperti berjalannya semut kecil ya, hitam di bawah batu hitam ya, di kegelapan malam. Masya Allah. Ya, syirik yaitu riya. Ya, yang dia seperti melihat seekor semut hitam di atas, ya, yang dia berjalan di atas batu licin yang hitam di kegelapan malam. Maka syirik yang ada pada umat ini akhfa min dzalik. Syirik itu kan lebih samar daripada semut kecil hitam, ya, semut kecil hitam yang paling kecil yang berjalan di bawah batu hitam. Itu masih bisa dideteksi. Nah, syirik lebih samar dari itu. Allahumma musta'an. Maka syirik di umat ini lebih dari itu. Ini sangat berbahaya. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mengikhlaskan niat dia, tujuan dia kepada karena Allah. Mirza. Sebelum saya baca lihat di bait berikutnya, di matan berikutnya. Kata beliau, wa qalla man yanju minhu, dan sedikit sekali yang selamat dari syirik tersebut. Seperti lautan yang enggak ada bertepi, gimana coba mau selamat? Di lautan enggak ada tepinya. Faman nawabi amalihi ghaira wajhillahi ta'ala falam yakum bihaqiqatin. Falam yakum bihaqiqati ia kana budu. Maka barang siapa yang meniatkan amalannya untuk selain mengharapkan wajah Allah, berarti dia belum merealisasikan hakikat iyyaka na'budu. Ya. Maka hakikat iyyaka na'budu itu hiya al-hanafiyah. Hakikatnya adalah al-hanafiyah. Yaitu al-hanafiyah millah Ibrahim, agamanya Ibrahim, allati amarallahu biha ibadahu kullahum, yang Allah memerintahkan kepada para hambanya untuk beragama seperti agama Ibrahim semuanya. Wala yaqbalu min ahadihi ghairiha, dan Allah tidak menerima selain itu dari siapapun. Ya, selain dari itu siapapun. Wa hiya haqiqatul Islam, itulah hakikat Islam. Ibn Sam baca. Fahuwal bahru Nah, coba perhatikan. Maka syirik seperti ini, syirik niat ini seperti lautan yang tak bertepi, karena dia masuk pada amal yang sangat banyak. Maka wajib bagi setiap muslim berhati-hati dalam hal ini. Dia meniatkan dengan niat dia kepada Allah, hanya pada Allah, dan tidak ada di kalbunya sedikit pun tujuan untuk selain dari Allah. Terus wa qawluhu wa qala man yanju minhu madhara yajmilu ibadatahu aw yatasannahu min ajri al-mathni wa sanai wa hadhihi hiya al-musibatu wa riya'u yakunu fi ma yura wa sum'atu takunu fi ma yusma'u yuhassinu sawtahu wa tilawatahu li ajri ay yamdahu an-nasu wa yajtami'una ويتجمعونه ويفرحوا بهذا. وهذه مشكلة فعلى المسلم أن يخاف من هذا. حسن صوته وتحسين صوته مطلوب. أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يحسنه بقصد الناس. Wa tajammu an nasa alayhi wal yuhsinuhu ta'atan lillah. Perhatikan, dan sedikit sekali orang yang selamat dari hal ini, yaitu dari kalangan kaum mukminin. Ini sangat berbahaya sekali. Maka seseorang ini dia pengen pujian, dia pengen sanjungan, dia ingin madhar al-la'iq, yaitu penampilan yang layak ya di sisi manusia, maka dia memperindah ibadah dia. Ya, tersana itu berpura-pura ya. Dia membuat-buatlah, dia berpura-pura supaya dapat tujuan apa, supaya karena pujian dan sanjungan. Ini adalah musibah. Ya, riya itu pada hal-hal yang yuro dilihat, sum'ah ingin didengar, pada hal-hal yang ingin didengar, maka dia membaguskan suaranya, tilawahnya karena pujian manusia kepadanya. Ya, karena manusia berkumpul memuji dia, maka dia senang bihada. Dia senang dengan hal ini. Ini muskilah. Ini kata para ulama, di antara tanda riya itu kita senang dengan pujian dan kita sedih dengan celaan. Ya dan billah. Ya, ini berat ini memang. Maka wajib bagi seorang muslim dia mengkhawatirkan hal ini. Dia memperbagus suaranya. Tujuannya untuk apa? Nah, memperbagus suara itu perkara yang memang maklum, yang diinginkan, diperintahkan. Nabi SAW memerintahkan hal itu. Ya enggak? Ya, bahkan ada hadis, ya. Zayyinul Quran bi aswatikum, dengan suara kalian. Nah, namun dia tidak membaguskan suaranya dia tadi karena tujuan pujian manusia atau karena orang-orang ngumpul muji-muji dia. Namun dia memperbagus suara dia tadi karena ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, terus lanjut sini siapa? Pak Ahrum. Faman nawa bi amalihi ghairu wajhillahi ta'ala falam yakum bi haqiqati qawlihi ta'ala iyyaka na'budu. Al-Asghara fa iyyaka na'budu zahiran wa batinan la na'budu ghayra la bi af'alina wala bi aqwalina wala biniyatina wala biniyatina wa maqasidina ana. Kemudian kata Syekh Al-Maqrizi Asy-Syafi'i, barang siapa yang masih ingat Pak ya kaidahnya ya? Dulu belajar nahwu tahun berapa, Pak? 80. Berarti 40 tahun silam. Masya Allah. Syaubul 40 tahun silam masih di alam roh. Aduh. Maka barang siapa yang meniatkan dengan amalnya untuk mengharapkan selain wajah Allah Ta'ala, maka dia dianggap falam yakum bihaqiqati qaulillahi ta'ala iyyaka na'budu. Jadi dianggap belum merealisasikan hakikat firman Allah iyyaka na'budu. Maka iyyaka na'budu itu menafikan syirik asghar dan menafikan syirik akbar. Maka iyyaka na'budu zahiran wa batinan. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, zahir batin, lahir batin, yang nampak maupun yang tidak nampak. Kita tidak beribadah kepada selain Engkau, tidak dengan perbuatan kami, ucapan kami, niat dan tujuan kami. Masya Allah. Siapa lagi yang jarang-jarang baca nih sekarang? Baca. Brandy, ayo Brandy. Somol, jagoan biasa belakangan. Ya kan, jagoan itu menangnya belakangan. Kayak film itu, Andi Lau kan pasti mati jagoannya. Pitung mati ditembak. Nah, ayo, sama Brandy. Qala syarihu rahimahullah qawluhu iyyaka na'budu hiya hanafiyata millata ibrahima hiya hanafiyatu ila hanafi hiya hanafiyatu hanifiyah ila hanifiyatu millata ibrahima millatu ibrahim Millatu Ibrahim alati amarallahu biha ibadahu kulluhum. Kullahum. Alati amarallahu biha ibadahu kullahum. Terus. Wa tauhidul khalisu wal hanifiyatu millatu Ibrahim fa Ibrahimu kana hanifan musliman. Wal hanifu huwa al-mu al-muqbilu alallahi al-mu'ridu amma siwahu al-mu'ridu amma siwahu yuridu bi ibadatihi wajhallahi ah separoh mas umur paroan ayo samur Alnya jangan dikorupsi. Huwa al-hanifu atau huwa al-hanifu. Wa hadha huwa al-hanifu wa hadhihi millatu Ibrahim allati amruna umirna bittibaiha millata tabiikum ibrahim wa sammakum muslimin panahmu alal millat alal enggak ada alnya dikasih al kira ada alnya dihilangin ala millati ibrahimu Ibrahim ini nih akibat tinggal berjajar miyanya nih. Terus bil ikhlasi billahi azza wa jalla. Terus wa'adamu wa'adamu iltifati ila ghairihi fil ibadatina wa niyyatina wa maqas sidina wa maqas sidina. Dah cukup. Nah, firman Allah Ta'ala iyyaka na'budu adalah ini adalah hanifiyah, milahnya Ibrahim. Allati amarallahu biha ibadahu kullahu. Yang Allah memerintahkan semua hambanya untuk beragama seperti bertauhid seperti hanifiyah, milahnya Ibrahim. Nah, kata Syekh Shalal Al-Fauzan, maka tauhid yang murni ialah hanifiyah. Itu milahnya Ibrahim, agamanya Ibrahim. Maka Ibrahim beliau adalah seorang yang hanif, yang muslim. Apa itu hanif? Al-muqbil ala Allah, itu orang yang hanya menghadapkan dirinya kepada Allah. Dia beribadah hanya pada Allah. Al-mu'ridu amma siwahu, dia berpaling dari selain Allah. Artinya dia tidak memberikan ibadah kepada selain Allah. Yuridu bi ibadatihi wajhallahi. Wajh maf'ul dari yuridu. Dia hanya menginginkan dengan ibadah-ibadah dia wajh Allah, mengharapkan wajh Allah. Wala yuridu nasa biha, dia enggak ingin karena dia tidak menginginkan manusia, pujian atau yang lainnya dengan ibadahnya ini. Inilah hanif. Dan inilah milahnya Ibrahim allati umirna bittiba'iha, yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Milah abi kalian Ibrahim huwa sammakum al-muslimin. Dialah Allah yang menamakan kalian sebagai muslim. Maka kita ya fanahnu ala millati Ibrahim. Kita berada di atas milah Ibrahim alaihissalam dalam ikhlas, dalam pemurnian ibadah lillahi kepada Allah Azza wa Jalla, dan tidak beriltifat, ada beriltifat dan tidak menoleh, tidak memberikan ibadah ila ghairi kepada selain Allah dalam ibadah kita, niat maupun tujuan-tujuan kita. Nah, kemudian hiya hakikatul Islam. Nah, Pak Andika, Mas Andika. Qawluhu wa hiya hakikatul Islami, fal Islamu huwa tauhidu, Tarikun aitarikun lil bidah, tarikun lil bidah, bidai bidah jamak dari bid'ah, muttabi'un muttabi'un sunnati rasulullah rasulillahi rasuli, enggak dalam jalalahnya ya. Nah, terus enggak apa-apa, terus Ayo. Bi hadaini asyarfaini takunu ibadah, ibadatku, aku jadi ibadatku, ibadati ibadatku sahihatan al-ikhlasu wal mutaba'atu ya laha ayatin nadhimatin. Baik, perhatikan. Dari mana Mas Andika bacanya tadi? Nah, kemudian perkataan Syekh, inilah hakikat Islam. Islam yaitu tauhid. Nah, Islam itu bangun tauhid. Apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di salah satu usul? Islam itu Islam lillahi bitauhid wal inqiyadalah bitaah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ini Islam. Kalau dulu kita kecil-kecil apa itu Islam? Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Lohor, udah kayak keluar dari gunung berapi lohor. Itu Islam, ya, yaitu Islamul wajhi. Menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bala man aslama wajhahu. Bahkan barang siapa yang menyerahkan wajah dia, diri dia kepada Allah, fa huwa muhsin. Aslama wajhahu lillah, inilah tauhid dan ikhlas. Muhsin yaitu meninggalkan bid'ah, muttabi'un lisunnah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka dengan dua syarat ini takunu al ibadatu sahihatan, maka ibadah menjadi sahih, ya, ikhlas dan mutaba'ah. Ya laha min ayatin adhimatin. Ya laha itu maksudnya itu musyirah itu adalah sebuah musyirah lil ihtimam, sebuah kalimat seruan munada gitu kan, yang apa namanya membangkitkan supaya bangkit orang yang dikatakan supaya memperhatikan. Ya laha, supaya kita perhatian gitu. Ah, gitu. Kan, ya laha min ayatin adhimatin, supaya kita memperhatikan. Itu adalah musyirah lil ihtimam, gitu. Musyirah, musyiratun lil ihtimam. Itu sebuah hal yang membangkitkan kita untuk memperhatikan. Ya laha gitu. Orang Arab biasa ngomong begitu. Enggak ada di kamus, untuk cari kamus bingung. Ya harfu nida la hajar majrur. Nah, bingung nanti. Baik. Wa qauluhu ta'ala wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan firman Allah, barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak diterima dan di akhirat dia menjadi orang yang rugi. Ini berarti udah baca semua ya? Udah baca semua? Udah, semua lagi. Wes. Lagi semua. Satu kali salah ceban ya, 10.000. Ayo. Senang anak kalau antum salah berarti. Al-muradu min islami guna at-tauhidu wal islamu wajhihi lillahi. Wa islamul wajhi lillahi. Jangan diketawain, Sepul. Intinya kebanyakan pol. Terus. Wal ikhlasu amalihi. Amali. Lillahi. Azzawajallah. Wawa dinu jami'il. Jami'il. In. Anbiya'i. Udah, tak dulu. Aduh, ketagihan bener. Enak baca ya? Hah? Asik, udah enak dia baca. Berarti besok Songul Kori tetap ini. Masya Allah. Kasih tahu Mul ke Flores. Manggilnya apa Flores? Ma apa Mama? Mama, saya baca kitab. Masya Allah. Yang dimaksud dengan Islam sini adalah tauhid, menyerahkan diri pada Allah, mengikhlaskan amal pada Allah. Inilah agama seluruh para nabi. Kemudian kata Syekh, fastamsik bihadal asli. Ya, fastamsik bihadal asli. Maka berpeganglah dengan prinsip ini, asas ini. Ya, warudda itu fil amr, radda ya ruddu, rudd. Nah, majzumnya kan rudda. Ya enggak? Warudda dan bantahlah ma akhrajahu al-mubtadi'ah. Apa ya al-mubtadi'atu wal musyrikuna dan bantahlah apa yang telah dikeluarkan, dikemukakan oleh para ahli bid'ah kaum musyrikun ilai. Ya, maka tuhaqqiqu ma'nal kalimati ilahiyah, kalimatil ilahiyah. Maka Anda berarti telah merealisasikan makna kalimat ilahiyah. Jadi bukan cuma berpegang, bantah juga, tapi bantah kalau ada kemampuan. Karena ini bagian dari agama, amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan cuma mau bertauhid sendiri aja kaum muslimin, yang lain dibiarkan dalam kesyirikan. Tidak boleh, mesti bantah. Apapun resikonya. Nah, dengan hikmah. Ayo Samuel, lagi Samuel, biarin dia, biar senang di hari ini. Nah. Enggak, fastamsik, fastamsik. Fastamsik, itu fil amr istamsak ya istamsiku fastamsik. Fastamsik bi hadha al-qasri wa huwa al-ikhlasu lillahi azza wa jalla wal itbam li sallallahu alaihi wasallam. Apa? Maka berpeganglah dengan prinsip ini, yaitu ikhlas pada Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warudda ma akhrajal mubtadi'atu wal musyrikuna ilaihi tuhaqqiqu ma'na al kalimatil ilahiyah. Dan bantahlah apa yang telah dikeluarkan oleh ahli bid'ah dan musyrikun mengenai hal ini, berarti Anda telah merealisasikan, mewujudkan makna kalimat ilahiyah. Ayo mul. Warudda kullu ma ahdathahu al musyrikuna wal mubtadi'atu li annahu mukhalifun li hadha al asli wal mubtadi'atu mukhalifuna li syari'ati usuli ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam al-musyrikuna mukhalifuna lit-tauhid wal aqidati. Masyaallah, jadi bintang semua hari ini. Ntar malam qiraah ini apa, talqis hamawiyah boleh semua qori ini ntar. Besok qiraah syarah waraqat muqaddimah tafsir saumul dah di depan dah udah. Kasih mik besok. Khusus saumul kasih mik. Biar menggema suaranya. Masyaallah barakallahu fikum. Nah, ya, ini yang belum apa mesti biasain baca ini ya. Saumul, Brandi, Pak Andi, Mas Andika ya. Mesti sering-sering. Ya. Sore nanti matan albina insyaallah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.